Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji akhlak dan adab Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan menyelesaikan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam, di mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa akhlak secara garis besar terbagi menjadi dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluknya. Kemudian akhlak kepada makhluk, ada akhlak kepada diri sendiri dan juga kepada makhluk lain. Lalu akhlak kepada makhluk lain banyak sekali ya, baik itu selain manusia berupa malaikat, jin, binatang, tumbuhan, air dan lain-lain, dan juga akhlak kepada manusia. Dan akhlak kepada manusia ini juga masih terbagi lagi, ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian akhlak kepada keluarga, dan keluarga ini masih dibagi lagi, ada kepada orang tua, kepada suami atau istri, kepada anak, kepada kerabat. Kemudian kita berpindah akhlak kepada tetangga, lalu akhlak kepada pembantu, dan akhlak kepada pemerintah. Ini dua pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan klasifikasi akhlak, dan malam hari ini kita akan bahas dua. Yang pertama kita awali dengan akhlak terhadap guru. Guru memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam menebarkan ilmu, apalagi ilmu agama. Makanya tidak heran seandainya guru yang mengajarkan agama ini diistilahkan oleh Nabi dengan pewaris para Nabi, yaitu para ulama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para Nabi. Kalau pewaris berarti ada yang diwarisi. Apa yang diwarisi? Apa yang diwariskan oleh Nabi? Ilmu. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu bukan mewariskan emas dan perak. Wa innama warrathul ilm. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mewarisi ilmu nabi, sungguh dia telah mendapatkan warisan yang sangat besar. Makanya dari sinilah kemudian ulama, guru agama, ustadz, mubaligh di dalam agama kita memiliki kedudukan Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang tidak mengetahui haknya ulama, maka orang ini bukan termasuk golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami. Siapa wahai Rasul? Pertama kata beliau, "Man lam yujil kabirana." Bukan termasuk golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Unggah-ungguh, sopan santun. Jadi sopan santun, unggah-ungguh, toto kromo terhadap orang tua itu bukan hanya ajaran timur saja, bukan. Akan tetapi ini ajaran Islam. Jadi Nabi SAW mengatakan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Sekalipun yang lebih tua itu ilmunya di bawah kita. Kadang-kadang nuhun sewu, ada sebagian orang merasa ilmunya tinggi. Profesor, doktor, MA, ya, LC, S1, S2, S3, apalagi. Ya. Kemudian dia menganggap bahwa orang yang lebih tua ini cuma tamatan SD, SMP, SMA. Kemudian dia menganggap rendah dan tidak menghormati. Ini bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dia hafal Al-Quran, hafal hadis. Ya. Jadi di dalam agama kita, yang namanya ajaran itu bukan hanya teori yang dihafalkan di kepala, akan tetapi harus dipraktikkan dalam keseharian. Seorang akan dilihat bagaimana akhlaknya, terutama kepada yang lebih tua, sekalipun yang lebih tua itu ilmunya di bawah kita. Ini yang pertama. Golongan yang pertama yang bukan termasuk golongan Nabi SAW adalah orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Yang kedua kata Rasul SAW, wayarham saghirana. Dan golongan yang kedua yang tidak menyayangi yang muda. Jadi orang-orang yang tidak menyayangi yang muda, ini bukan golongannya Rasul SAW. Nuhun sewu nih, kadang-kadang di masyarakat ada semacam persaingan antara golongan tua dengan golongan muda. Ya. Yang muda merasa ilmunya lebih tinggi, yang tua merasa pengalamannya lebih banyak. Sehingga terjadi persaingan. Orang yang tua mengatakan belum tua belum boleh bicara. Yang muda mengatakan yang tua-tua ini ilmunya cetek. Ya. Sama-sama tidak mengamalkan tuntunan Rasul SAW. Seharusnya yang muda menghormati yang tua memberi kesempatan yang muda. Kalau memang dia punya kapasitas. Ya. Bukan asal muda, enggak. Ya. Akan tetapi kalau muda punya kapasitas, kenapa tidak diberi kesempatan? Dan ini bagian dari kasih sayang generasi tua kepada yang muda. Kalau misalnya yang tua tidak menghormati yang muda, tidak menyayangi yang muda, maka bukan termasuk golongan Rasul SAW orang-orang yang seperti itu. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, inilah yang akan kita garis bawahi malam hari ini. Golongan yang ketiga yang bukan termasuk golongan Rasul SAW adalah waya'arif li'alimina haqqahu. Yaitu orang-orang yang tidak memahami haknya ulama. Yang tidak menunaikan haknya ulama, orang-orang ahli ilmu yang mumpuni ilmu agamanya. Jadi orang-orang yang tidak menghormati ulama bukan golongannya Nabi SAW. Secara lugas seperti itu. Makanya dari sinilah kita memahami bahwa ulama di dalam agama kita itu punya kedudukan yang tinggi. Para guru punya kedudukan yang tinggi. Sekalipun itu adalah guru yang ngajari kita ikra dulu. Atau guru yang mengajari kita ini ibu Budi terus kasihan yang lain lah. Ini ibu siapa? Ahmad lah. Gantian. Ya jangan Budi terus ya. Sekalipun itu adalah orang-orang yang mengajari kita dari dasar. Maaf kadang-kadang ketika seorang belajar iqra atau belajar abata dari guru yang ada di musholanya, ustadz yang ada di musholanya. Begitu dia tamat, dia belajar, Masya Allah, kemudian dia melanjutkan ke pondok, dari pondok kemudian kuliah, ngambil jurusan agama di dalam atau luar negeri, begitu pulang dia merasa, wah, sudah S. S apa kalau sekarang? Kalau dulu SAG ya. Ya. Kalau sekarang macam-macam, ya tergantung jurusannya. STHI, kemudian S, SPDI, apalagi? Lupa saya, ya. Jadi ada yang LC, ada yang MA, macam-macam. Kemudian ketika dia ketemu sama gurunya, tidak menghormati gurunya. Menganggap rendah gurunya. Padahal dialah yang mengajari, yang menuntun, ya, dari A, dari alif, ba, ta, yang sabar mendidik kita satu ketika kita masih kecil. Dan kata saat itu ketika masih kecil kita betapa beling, apa beling? Bandelnya, ya. Diulangi melayu ngana, diulangi melayu ngene, subhanallah. Lihat bagaimana sabar guru-guru kita dahulu. Mereka ini berhak untuk kita hormati. Bagaimana adab Islam mengajarkan adab kepada guru, macam-macam. Ini kita malam hari ini bukan akan membahas secara tuntas, bukan. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita hanya memberikan contoh-contoh saja. Bismillah. Di antara adab yang diajarkan dalam agama kita adalah memperhatikan guru manakala menyampaikan pelajaran. Ya, kalau di majelis taklim ya memperhatikan pengajian. Dan ini dicontohkan oleh murid terbaik kepada guru terbaik. Siapa murid terbaik? Para sahabat. Guru terbaik Rasulullah SAW. Itulah yang diterapkan oleh murid-murid terbaik kepada guru terbaik mereka, yaitu para sahabat kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna julusan fil masjid." Pada suatu hari kami sedang duduk-duduk di masjid. إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan duduk bersama kami menyampaikan pengajian, lah gambangannya. Ketika Nabi SAW duduk di antara para sahabatnya mulai menyampaikan ilmu agama, lihat bagaimana responnya para sahabat. فَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرِ لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ مِنَّا. Ketika Nabi SAW mulai memberikan pengajian, seakan-akan di atas kepala kami hinggap seekor burung dan khawatir burungnya itu terbang. Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa antengnya. Apa anteng bahasa Indonesia-nya? Betapa tenangnya para sahabat. وَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ مِنَّا. Tidak ada satupun di antara kami yang mengucapkan kata-kata. Diem semuanya. Kalau sekarang istilahnya jarum jatuh, kedengaran. Ya. Kalau istilah orang Indonesia, pepatahnya, saking tenangnya itu semuanya tenang, diam. Memperhatikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Dan itu terjadi sekarang di zaman kita ini ketika khutbah Jumat. Anteng banget. Kenapa anteng ya? Turu. Tidur. Beda, ini antengnya beda. Ini anteng yang kebablasan itu. Enggak, dalam majelis taklim seperti ini, coba sekarang kita praktekkan, kita lihat coba. Bagaimana masyarakat kita ketika hadir pengajian. Bahkan kadang-kadang fenomena tidak memperhatikan pelajaran itu bahkan dilakukan oleh mereka yang sering ngaji. Itu yang sungguh memprihatinkan, mengenaskan, saya katakan. Sudah sering ngaji tapi adab menuntut ilmunya tidak diperhatikan. Malah seringkali majelis taklim ini dijadikan sebagai sarana untuk reuni. Ya, sarana untuk reuni, sarana untuk ngerumpi. ya. Ketemu seminggu sekali, ketemu sebulan sekali. Jadi selama pengajian ngobrol terus. Sampai suaranya ustadznya kalah sama suara jamaahnya. Ya. Itu satu, ngobrol terus. Ya, ustadz masa enggak boleh ketemu sama teman? Iya boleh. Tapi yo apa harus ketika ustadznya ngisi? Sebagian orang mengatakan sing jenenge ngaji kuwi artine sing mangakur siji. Jenenge kaya kuwi, ngaji kuwi sing mangakur siji. Siapa? Ustate. Yang lainnya mendengarkan. Ya. Jadi adab ini kurang diperhatikan, ngobrol sendiri. Belum lagi, maaf ini, yang membawa putra dan putri, dan ini bagus, panjenengan punya perhatian, mengenalkan anak-anak panjenengan dengan majelis taklim, ini bagus sekali. Akan tetapi tolong, tolong sekali, putra-putri jenengan nun sewu, jangan, maaf ini agak kasar, jangan diumbar. Diumbar itu artinya dilepas. Sehingga apalagi kalau masjidnya luas. Ya. Contoh ketika saya ngisi pengajian misalnya di masjid mana? Baitul Salam itu. Di Masjid Agung Baitul Salam atau di beberapa masjid di Masjid Darussalam itu kan kadang-kadang ada space, ya. Masih ada ruang di belakang itu yang seluas lapangan kira-kira. Itu jadi favorit lari ke sana harusnya. Ki jenis ramane nang endi? Mana tanggung jawabnya? Jadi masalahnya dalam agama kita itu bukan hanya bikin anak, tapi bagaimana bertanggung jawab mendidik anak gitu. Sehingga sering saya dikeluhkan oleh takmir masjid, tolong ustaz diingatkan anak. Ya, mending kalau misalnya hanya sekedar lari, kadang-kadang pipis sambil lari-lari. Masya Allah. Kalau kondisinya kayak di sini nih, karpet kayak gini, aduh, kasihan itu para teman-teman karyawan masjid. Kalau modelnya kayak tehel atau lantai masih mending ya, tinggal dipel gitu. Kalau karpet kayak gini coba bayangkan. Gimana repotnya, ya. Maka ini perhatikan, ini adab. Ya, adab murid kepada guru di majelis taklim. Adab yang lain yang diajarkan oleh agama kita adalah berkhidmat. Berkhidmat membantu ya guru. Dan ini subhanallah di kalangan tradisionalis itu sangat kental. Di kalangan modernis ini mulai apa? Mulai menipis. Ya. Walaupun masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi yang ingin kita tangkap adalah intinya adalah berkhidmat. Jadi membantu guru dalam arti melayani guru. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang bid'ah, ya. Ada sebagian mungkin wah itu bid'ah itu terlalu berlebihan. Enggak. Para sahabat Nabi SAW seperti itu. Saya kasih contoh nih, satu contoh yang subhanallah dipraktekkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan al-habru wal bahr. Ya, yang mendapatkan gelar lautan. Lautan ilmu. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pertama dia seorang ulama. Yang kedua beliau seorang ningrat dalam tanda kutip. Karena beliau adalah keluarganya siapa? Rasul SAW. Ahlul Bait. Jadi beliau punya dua keistimewaan sekali. Beliau ulama, sudah ulama, beliau Ahlul Bait pula. Ya. Bagaimana beliau bersikap kepada ulama yang lain dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau Zaid ibn Thabit. Ada seorang ulama di antara para sahabat namanya siapa? Zaid ibn Thabit. Pada suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Zaid ibn Thabit sedang naik unta. Ya. Maka dengan bergegas Ibnu Abbas ini langsung mengambil tali apanya? Tali kekangnya kemudian dituntun dia. Menuntun, ya. Menuntun ontanya Zaid Ibnu Thabit dalam keadaan Ibnu Abbas ini seorang ulama besar dan beliau seorang keturunan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kan Zaid Ibnu Thabit itu mau enggak mau kan merasa agak apa ya, kalau bahasa kita risih ya, pekewuh ya, nggak enak. Masa ini keluarganya Nabi SAW terima no apa nuntun onta saya. Maka beliau pun berkata kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu lakukan ini wahai Ibnu Abbas? Apa jawaban Ibnu Abbas? Subhanallah. Kata beliau, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diajarkan untuk bersikap kepada para ulama. Beginilah kami diajarkan untuk bersikap kepada para ulama. Siapa yang ngajarkan? Para sahabat yang ngajarkan siapa? Rasul SAW. Jadi ini ajaran dari Rasul SAW yang amat disayangkan. Mulai dengan modernitas sekarang, kemudian dengan adanya sarana-sarana teknologi sekarang, ini kurang diperhatikan. Yeah. Murid kurang berkhidmat kepada gurunya. Gurunya bawa apa berat gitu malah ditonton. Ustaznya kuat banget ya. Kadang-kadang subhanallah, ini memang ini butuh pendidikan ya, butuh pendidikan. Ketika lihat gurunya nyapu gitu, muridnya cuma duduk saja malah nonton. Bersih banget ya ustaznya nek nyapu. Subhanallah ya. Subhanallah. Coba ini perlu kita tumbuhkan. Ya. Dan ustadznya atau ulamanya atau gurunya itu bukan minta untuk dihormati. Jadi kita ketika berkhidmat kepada guru kita, itu adalah bagian dari upaya kita untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika saya sampaikan seperti ini, ya, ketika saya sampaikan seperti ini, bukan berarti saya meminta panjenengan tolong nanti sandal saya dibawakan. Tolong nanti ada yang bawakan tas saya, ada yang bawakan. Bukan. Kalau saya pribadi digitukan itu merasa jengah, ya. Atau kalau misalnya tangan saya dicium, saya itu nggak enak gitu loh. Apalagi yang nyium tangan itu orang yang lebih tua, yang lebih sepuh. Saya itu nggak enak, makanya saya nggak suka untuk dicium tangan. Boleh panjenengan mencium tangan ulama, boleh. Secara syariat boleh insya Allah. Tapi kalau saya pribadi nggak suka. Jadi saya menyampaikan ini bukan dalam rangka supaya panjenengan ini, oh besok saya apa ya ngubahkan kelambini ustadz apa ya, bukan itu maksud saya. Tapi adalah kita perlu mempelajari, perlu mengetahui bahwa adab dalam Islam itu seperti itu, salah satunya kepada ulama, kepada guru. Ya, ini kemudian adab yang lainnya kepada guru adalah tidak mencari-cari kesalahannya guru. Ya, memang yang namanya manusia, siapapun itu punya peluang untuk bersalah, termasuk ustaz, termasuk ulama. Karena ulama itu bukan malaikat. Ulama itu Bani Adam. Rasulullah SAW mengatakan kullu Bani Adam khata. Setiap anak Adam, keturunannya Adam, Nabi Adam, itu banyak dosanya, termasuk ustaz, termasuk ulama. Akan tetapi sebagian orang sukanya itu ngumpul-ngumpulkan, mencari-cari, dikuleti. Sehingga dia mengoleksi kajian rekaman itu untuk dicari kesalahannya di mana saja. Satu-satu didengerin, bukan untuk mengambil ilmunya, tapi nah nemu ge siji, alhamdulillah. Nemu kesalahan wong alhamdulillah. Ya. Nanti kumpulin pakai daftar. Enggak cukup hanya sekedar kajian yang sifatnya audio, cari tulisan-tulisannya yang dulu-dulu, kumpulin. Setelah terkumpul semuanya, alhamdulillah jadi buku ini. Sebarkan, fotokopi sebanyak-banyaknya. Mereka sadar atau tidak sadar, orang-orang yang seperti itu sejatinya sedang mensukseskan dan membantu proyeknya setan. Orang-orang yang kerjaannya seperti ini nih, sukanya ngumpulkan kesalahannya para ulama disebar-sebar, bukannya untuk kebaikan, bukannya untuk menasihati orang tersebut, akan tetapi semata-mata menjauhkan umat dari para penyeru kebaikan. Orang-orang yang seperti ini sejatinya sedang membantu proyeknya setan. Karena setan itu berusaha keras untuk menjauhkan umat dari ahli ilmu. Makanya hati-hati. Orang-orang yang seperti ini biasanya ilmunya enggak berkah. Para ulama kita mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Ketahuilah bahwa dagingnya para ulama itu racun. Maksudnya gimana Ustaz? Yang namanya ngerasani itu kan makan daging, ya, makan bangkai orang lain. Nah, ini bangkainya ulama atau dagingnya ulama ini beracun. Jadi kalau dimakan itu panjenengan kena racun. Maksudnya gimana Ustaz? Buktinya masih sehat-sehat walafiat, orang mendem orang. Racun ini kata sebagian ahli ilmu maksudnya adalah orang ini hatinya akan keracunan. Ilmunya tidak bermanfaat. Tidak, akhirnya dia sulit untuk mengamalkan ilmu. Sulit untuk mengajarkannya. Enggak barokah ilmunya. Karena kerjaannya adalah menjatuhkan para ulama, mendiskreditkan para ulama, ya, menyebarkan aib mereka. Sehingga kadang-kadang kita dapatkan mereka, orang-orang yang kerjaannya seperti itu, ya, sudah puluhan tahun atau belasan tahun ngaji, baca Al-Fatihah aja belum benar. Bayangkan, belasan tahun ngaji. Belasan tahun menghadiri majelis taklim, baca Fatihah aja belum benar. Tapi kalau disuruh menyebutkan kesalahannya fulan, update. Ya, terbaru itu tahu misalnya. Terus update, tapi baca Fatihah enggak diupdate. Ya. Subhanallah. Orang-orang yang seperti ini sering kadang-kadang kalau hadir pengajian, kalau bahasanya masalah, pembahasannya ustadznya bahas masalah fikih, masalah akidah atau masalah ya yang lumayan berbobot gitu, is pada ngantuk. Tapi kalau sudah bicarakan aib langsung tuh. Ya, aib ustadz anu, sebutkan bongkar satu-satu. Ustadz, apa terus gimana? Apa kita biarkan kalau ustadz itu salah? Bukan dibiarkan. Dinasehati. Itu bukan menasehati, itu namanya mempermalukan. Membongkar aib di depan umum itu namanya mempermalukan, bukan menasehati. Tapi dinasehati, sampaikan kepada orangnya. Ya. Maaf, ada sebagian orang sukanya ngomong di mana? Sukanya ngomong di belakang. Ya. Padahal ketemu sama ustaznya gampang sekali. Loh, tetangga kok. Ya. Tetangga desa, tetangga kecamatan, tetangga kabupaten. Bisa datang, tinggal datang, sampaikan Alhamdulillah juga. InsyaAllah para ustaz, para muballigh, para ulama, InsyaAllah mereka ini bukan orang-orang yang anti kritik. Ya. Yang penting caranya baik saja untuk menyampaikan. Jadi perlu difahami, saya menyampaikan seperti ini, bukan sedang mengatakan diamkan kesalahan para ahli ilmu, bukan. Akan tetapi kesalahan itu, andaikan terjadi, sampaikan kepada yang bersangkutan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ini adalah adab kepada siapa? Adab kepada guru. Yang terakhir yang akan kita bahas, dan ini adalah sebagai penutup dari pembahasan tentang klasifikasi akhlak. Masih satu pertemuan lagi sebelum bulan Ramadan insyaallah. Akan tapi judul klasifikasi akhlak ini adalah terakhir, adalah adab kepada siapa? Kepada non muslim. Ya, adab kepada non muslim. Ini amat disayangkan di zaman kita ini tidak sedikit orang yang kurang memahami adab ini. Perlu diketahui bahwa Islam itulah agama yang rahmatan lil alamin. Apa rahmat? Kasih sayang. Menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Termasuk di dalamnya adalah non-muslim. Bagaimana Islam menebarkan kasih sayang kepada non-muslim? Di antara adab yang diajarkan oleh Islam adalah berupaya untuk mengajak mereka. Berupaya untuk mengajak mereka memeluk ajaran Islam. Inilah bagian dari kasih sayang. Jadi, kasih sayang kita itu kita merasa kasihan, ya, merasa sayang andaikan kok sampai meninggalnya mereka tidak memeluk agama Islam, sehingga gara-gara itu nanti di akhirat mereka akan disiksa dan kekal di neraka. Kita enggak tega gitu loh. Saking sayangnya kita sama mereka, kita berusaha mengajak mereka supaya nanti bareng-bareng masuk ke dalam surga. Inilah kasih sayang. Dan ini kasih sayang luar biasa. Hanya saja ketika kita mengajak mereka, kita bukan dengan paksaan. Ya. Lebih Islam, orang tembak loh. Bukan seperti itu. Ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kita ini enggak boleh mengajak orang masuk dalam Islam dengan paksa. Ayo, masuk Islam. Kalau enggak, ya. Makanya perhatikan, subhanallah. Kaum muslimin ketika menaklukkan suatu negeri dan negeri itu adalah negeri yang di dalamnya non muslim, ada enggak pemaksaan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam? Dalam sejarah tidak ada. Terus bagaimana, Ustaz? Mereka dibiarkan hidup di situ, ya. Dibiarkan, bahkan mereka dibiarkan untuk pergi ke rumah ibadahnya, ya. Akan tetapi kaum muslimin berusaha untuk mendakwahi mereka dengan menonjolkan akhlak mulia. Sehingga mereka itu masuk ke dalam ajaran Islam atau masuk ke dalam agama Islam bukan karena keterpaksaan, tapi karena apa? Karena kekaguman mereka melihat luar biasa. Ya, Islam itu mengajarkan kebersihan. Makanya subhanallah dalam beberapa literatur itu diceritakan bahwa orang-orang non-muslim itu kenal yang namanya mandi itu dari orang Islam. Sebelumnya mereka itu jarang mandi gitu. Jadi kalau ketemu tuh baunya bukan masya Allah ya, naudzubillah. Ya kalau masya Allah, baunya tuh naudzubillah. Ya sampai maaf sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Sebagian orang ketika bertemu dengan maaf ya orang non Muslim yang dari luar, ya yang dari luar maaf bule gitu katakanlah. Itu kadang kalau kita mencium baunya itu ya begitulah. Ya nggak sedap gitu loh. Baunya nggak sedap. Karena maaf mereka enggak mengenal yang namanya mandi besar, mandi junub. Itu enggak ada. Ya, kalau kita kan maaf habis hubungan suami istri kan kita mandi besar. Maksudnya mandi besar itu ya semua tubuh kita bersihkan, keramas dan seterusnya. Mereka enggak mengenal seperti itu. Bahkan subhanallah kita ini sampai maaf ini ya, ini bukan pornografi. Ya. Panjenengan habis berhubungan suami istri ronde pertama, panjenengan pengen melanjutkan ronde kedua. Antara dua ronde ini disunahkan untuk berwudu. Padahal belum selesai kan? Berarti kalau 10 ronde 10 kali wudu ya enggak apa-apa. Tapi lihat bagaimana Islam. Masya Allah. Ya, bukan terakhirnya tapi di tengah-tengah pun disunahkan. Luar biasa. Nah, ketika umat Islam mencontohkan yang seperti ini di hadapan non-muslim, bagaimana mereka tidak tertarik dengan ajaran Islam? Itu kalau umat Islam mengamalkan ajaran Islam. Tapi kalau di zaman kita ini yang terkenal bersih sekarang apa? Negara Indonesia? Apa negara Jepang? Hah? Yang terkenal bersih negara Jepang apa negara Indonesia? Jepang apa Indonesia? Jepang. Padahal Indonesia mayoritas Muslim, Jepang mayoritas non-Muslim, bahkan mungkin banyak yang tidak beragama, ateis banyak, ya. Nah ini harusnya kita menghidupkan. Bagaimana Ustaz? Kita mulai dari diri kita sendiri, rumah kita. Ayo kita bersihkan. Nyapu seminggu sepisan. Ya. Ayo kita contoh, kita kasih contoh. Makanya sering saya katakan kepada santri-santri di pondok, ayo kita ini harus jadi contoh miniatur Muslim yang baik. Maka pondok kita ini harus bersih, terutama masalah kamar mandi. Makanya orang itu biasanya kalau panjenengan pengen mengecek suatu tempat bersih atau tidak, lihat apanya? Kamar mandinya. Maaf ini, sebagian masjid untuk mencari kamar mandi di masjid itu tidak perlu pakai indera penglihatan, cukup pakai indera penciuman. Iya apa enggak? Mana yang tempatnya bau pesing, itulah kamar mandi. Ini harus kita buktikan. Mana? Ayo kita umat Islam. Ini adalah bagian dari dakwah kita. Maka nun sewu, besok pagi kita bersih-bersih kamar mandi masjid masing-masing ya. Jangan sampai keramik putih jadi apa? Jadi kuning. Bahkan kadang-kadang sampai kuning hijau. Aduh, astagfirullah. Mau masuk itu tekanan batin. Ya. Rukuh kadang-kadang sampai 1 tahun, bayangkan. Rukuh 1 tahun. Awalnya putih jadi hitam-hitam itu udah. Keringatnya siapa? Bukan keringatnya siapa? Anak umbele, anu kalau nggo sisi malah. Ibu-ibu tolong ibu-ibu panjenengan itu ya, orang keteng seminggu sepisan pergi ke masjid, rukuh yang ada dicuci. Keluar duit berapa sih? Berapa duit nyuci? Sabun sasetan itu berapa harganya? 500 ribu. Subhanallah. Panjenengan gunakan itu bisa buat untuk nyuci rukuh, buat nyuci baju panjenengan. Sekarang nyuci tinggal masukkan ke mesin cuci. Ayo kita tunjukkan Islam ini agama yang bagus, agama yang indah. Inilah bagian dari kita mendakwahi non-muslim. Bukan hanya itu, termasuk mendakwahi non-muslim adalah kita berbuat adil sama mereka. Berbuat adil sama mereka ini tegas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Sudah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan ya, nanti habis azan. Ya, kita juga habis azan. Silakan muadzin. Kita lanjutkan. Tadi kita sampaikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mumtahanah ayat berapa? Ayat 8. Jadi di antara bentuk sikap positif yang diperbolehkan oleh agama kita terhadap non-muslim adalah berbuat adil kepada mereka. Ini tegas sekali Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di mana Allah berfirman, La yanhakumullah عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Allah itu tidak melarang kalian, wahai kaum muslimin, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir, ya, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Inna Allah yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Allah sama sekali tidak melarang kita untuk berbuat adil kepada non-muslim. Kadang-kadang kita ini sebagai seorang muslim kurang mewakili dari ajaran Islam ketika berbisnis. Kadang-kadang kita suka mengundur-undur pembayaran hutang dengan alasan lah orang kafir tok ikih. Enggak, ya. Justru kita harus menunjukkan akhlak yang mulia. Bagaimana Islam mengajarkan berbisnis, ya, jujur dalam berbisnis, menjelaskan barang apa adanya. Kalau ada cacatnya, katakan ada cacatnya. Kalau sudah berjanji akan membayar pada tanggal anu, bayar pada tepat waktunya. Sekalipun itu sama non-muslim, ya. Walaupun dia itu non-muslim, kita enggak boleh berbuat zalim. Dan kebaikan kita kepada mereka, ya, termasuk senyum sama mereka, ramah kepada mereka. Masih ingat adab kepada tetangga, ya? Bagaimana salah seorang sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah siapa ya? Saya lupa, Ibnu Umar atau Ibnu Amr, saya lupa. Jadi ketika nyembelih kambing, pesan sama pembantunya, pertama kali dikasih siapa? Tetangganya orang Yahudi, Subhanallah. Kata sahabat itu pesan sama pembantunya, ini pertama kali yang kita bagi tuh tetangga kita orang Yahudi. Luar biasa. Ya. Jadi kita tidak ada masalah, kita itu ramah sama mereka. Akan tetapi, perhatikan, ini penting sekali. Keramahan kita kepada mereka itu tidak boleh melunturkan akidah kita. Apa itu Ustaz? Kebencian terhadap kekufuran. Itu syarat, salah satu syarat keimanan. Jadi seorang itu harus membenci kekufuran dan membenci orang-orang kafir. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan benar imannya tidak mungkin akan berkasih sayang dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Jadi kebencian itu harus ada, tapi bedakan, lihat, benci itu bukan berarti zalim. Allah saja enggak pernah zalim. Allah itu enggak pernah zalim sekalipun sama orang kafir. Lihat Allah Subhanahu wa taala, rizki dibagikan, orang kafir kebagian rizki enggak dari Allah? Kebagian. Allah tidak zalim kepada mereka. Yeah. Makanya kita harus mencontoh ya, harus mencontoh apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagian orang, inilah adab-adab ya, inilah adab-adabnya. Kita berbuat baik secara lahir kepada mereka, akan tetapi tetap harus ada kebencian terhadap keyakinan kufur mereka, karena Allah membenci keyakinan kufur tersebut. Ini kalau diperhatikan dan dipraktekan adab ini, insya Allah tidak akan muncul kubu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ya. Ketika adab ini dipraktekan, tidak akan lagi muncul orang-orang yang berlebihan, ya, gulu, ya, orang yang ekstrim atau biasa disilakan ekstrim kanan, atau orang-orang yang bermudah-mudahan yang biasa disilakan dengan ekstrim kiri. Ini kalau ini dipraktikkan tidak akan muncul itu. Ya, munculnya ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, karena ini tidak diperhatikan. Yang satu terlalu berlebih-lebihan, ya, pokoknya asal orang kafir ya langsung dibom gitu aja. Jadi sudah punya data mana nih rumah-rumahnya yang harus dibom-bom ini. Sehingga terjadilah konflik horizontal di antara muslim dengan non-muslim. Karena apa? Karena kurang memperhatikan etika yang ini, yang diajarkan di dalam agama kita ini. Yeah. Pukul rata, pokoknya kafir satu. Enggak, dalam agama kita kafir itu macam-macam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad. Yeah. Contoh satu jenis orang kafir, kafir mu'ahad atau kafir zimmi, saya lupa. Ya, Nabi SAW mengatakan man qatala dhimmiyan lam yaruh raihatal jannah. Ya, barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi, ya, yaitu orang kafir yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh pemerintah kaum muslimin. Barang siapa yang membunuh, ya, orang kafir jenis ini, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Padahal bunuh apa? Orang kafir. Tapi kafir yang mana? Kafir itu tidak satu level. Jadi luar biasa, ajaran Islam itu sangat detil di dalam segala sesuatu. Ini kalau misalnya adab ini diperhatikan, tidak akan muncul orang-orang ekstrem kanan. Sebaliknya juga tidak akan muncul orang-orang ekstrem kiri. Yeah. Orang-orang yang sangat bermudah-mudahan dengan dalih toleransi mereka mengorbankan keyakinan. Sehingga masing-masing punya perayaan, ayo kita ikut perayaannya. Ya. Masing-masing enggak, pas perayaan kamu ya saya ikut, kamu perayaan saya ikut. Jadi kalau pas mereka, pas kita puasa ya mereka ikut puasa gitu ya. Itu adalah sesuatu yang termasuk sesuatu yang bermudah-mudahan, yang itu tidak diajarkan dalam agama kita. Tegas sekali dalam Al-Qur'an, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita saling menghormati, kita tidak akan saling mencaci, yeah. Akan tetapi jangan paksa kita untuk mengikuti keyakinan kalian. Sehingga muncullah generasi ketika itu dihidup-hidupkan, ya, sampai mengatakan bahwa enggak ada bedanya lah, kita semuanya kan ujungnya sama Nabi Ibrahim. Nah, sehingga muncul semacam agama Ibrahimi gitu. Itu satu nenek moyang. Jadi dilunturkan ini oleh orang-orang yang mungkin diistilahkan ekstrem kiri yang seperti itu, sehingga nanti muncullah generasi yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal ajaran agama Islam. Kadang-kadang mereka mau ngomong Allah saja malu. Jangan ngomong Allah lah, pakai bahasa Tuhan sajalah. Tuhan kan lebih apa ya? Bisa diterima oleh semua kalangan. Subhanallah. Ya. Sampai sebegitukah, ya, Anda memahami apa yang Anda istilahkan dengan toleransi? Dalam agama kita ada toleransi, akan tetapi bukan dengan cara melunturkan akidah dan keyakinan kita. Ini pembahasan tentang satu tema, yaitu klasifikasi akhlak di dalam Islam. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan menggunakan satu pertemuan untuk membahas tentang tema yang berjudul literatur akhlak di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu literaturnya, referensinya itu apa saja? Belajar dari mana? Akhlak itu kita pelajari dalam Islam dari apa? Dari kitab apa? Dari Quran, dari hadis, kemudian dari kitab hadis apa saja kitab-kitabnya? Apakah para ulama punya buku khusus masalah akhlak? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan nanti setelah itu kita akan mulai pembahasan detail akhlak. Pembahasan detail akhlak yang insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan menggunakan kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab beliau Bulughul Maram. Mungkin pernah dengar sebagian, ada kitab namanya apa? Bulughul Maram, kita akan ambil bab yang terakhir. Ya, di situ adalah khusus masalah etika, adab dan akhlak. Kita akan baca satu persatu hadis Nabi SAW. Kemudian kita berharap bisa mempelajari itu secara detail. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.